pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta anter deh. Duduk santai sambil dengan musik sama teman-teman gue. Gak kepanasan lagi, wih dingin. Pengen punya rumah, gedong, lengkap dengan pelayan, perabotan lux plus kolam renang. Ini film, mau ini itu tinggal perintah. Hidup serasa di istana. Terus kalau kepanasan gue ayak teman-teman gue nyebur deh basah. Andai jadi orang kaya, teman lo kan dia. Andai nggak usah pakai kerja, bisa nggak ya? Nggak bisa. Andai aku jadi orang kaya, andai nggak usah pakai kerja. Kapal, siar. Lengkap dengan pulau pribadi yang semua orang nggak boleh masuk kecuali yang baik aja sama gue. Wih, gue ajak teman-teman gue bikin beach party tiap malam, bakar ikan, renang, surfing, mancing, pokoknya asik-asik dah. Ajak dong. Pengen punya uang banyak, yang depositonya bisa buat 7 turunan. Jadi kan gue gak pusing-pusing lagi mikirin duit. Anak, cucu, cicit gue bisa hidup senang terus. Kalau kekurangan uang, tinggal telepon gue aja.